حاضرة الأسبوع. فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. محاضرة الأسبوع. رجع 96 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الكرام، لا ريب أن للشهوات سلطانا على النفوس واستيلاء وتمكنا في القلوب، فتركها عزيز والخلاص منها صعب عسير، ولكن من اتقى الله كفاه، ومن استعان به أعانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا أول وهلة، ليمتحن أصادق في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة، وكلما ازدادت الرغبة في المحرم وتاقت النفس إلى فعله وكثرت الدواعي للوقوع فيه عظم الأجر في تركه، وتضاعفت المثوبة في مجاهدة النفس على الخلاص منه. ولا ينافي التقوى ميل الإنسان بطبعه إلى الشهوات إذا كان لا يغشاها ويجاهد نفسه على بغضها، بل إن ذلك من الجهاد ومن صميم التقوى. ثم إن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب بذكره وقوته ونشاطه ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى. وإليك أيها المستمع الكريم نماذج لأمور من تركها لله عوضه الله خيرا منها. فمن ترك مسألة الناس ورجاءهم وإراقة ماء الوجه أمامهم وعلق رجاءه بالله دون من سواه عوضه الله خيرا مما ترك، فرزقه حرية القلب وعزة النفس والاستغناء عن الخلق، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. ومن ترك الاعتراض على قدر الله فسلم لربه في جميع أموره رزقه الله الرضا واليقين، وأراه من حسن العاقبة ما لا يخطر له ببال. ومن ترك الذهاب للعرافين والسحرة رزقه الله الصبر وصدق التوكل وتحقق التوحيد. ومن ترك التكالب على الدنيا جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن ترك الخوف من غير الله وأفرد الله وحده بالخوف سلم من الأوهام وأمنه الله من كل شيء، فصارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما. ومن ترك الكذب ولزم الصدق فيما يأتي ويذر هدي إلى البر وكان عند الله صديقا، ورزق لسان صدق بين الناس فسودوه وأكرموه وأصاخوا السمع لمقولته. ومن ترك المراء وإن كان محقا ضمن له بيت في ربض الجنة، وسلم من اللجاج والخصومة، وحافظ على صفاء قلبه وأمن من كشف عيوبه. ومن ترك الغش في البيع والشراء زادت ثقة الناس به وكثر إقبالهم على سلعته. ومن ترك الربا وكسب الخبيث بارك الله له في رزقه وفتح له أبواب الخيرات والبركات. ومن ترك النظر إلى المحرم عوضه الله فراسة صادقة ونورا وجلاء ولذة يجدها في قلبه. ومن ترك البخل وآثر التكرم والسخاء أحبه الناس واقترب من الله ومن الجنة وسلم من الهم والغم وضيق الصدر وترقى في مدارج الكمال ومراتب الفضيلة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن ترك الكبر ولزم التواضع كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: ومن تواضع لله رفعه. ومن ترك المنام ودفئه ولذته وقام يصلي لله عز وجل عوضه الله فرحا ونشاطا وأنسا. ومن ترك التدخين وكافة المسكرات والمخدرات أعانه الله وأمده بألطاف من عنده وعوضه صحة وسعادة حقيقية لا تلك السعادة الوهمية العابرة. ومن ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب، ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. ومن ترك صحبة السوء التي يظن أن بها منتهى أنسه وغاية سروره عوضه الله أصحابا أبرارا يجد عند جراء مصاحبة دد عنه، بل كان المرء إن كان مؤمنا ورعا أشغله عن عيوب الورى ورعه، كما السقيم العليل أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. ومن ترك مجاراة السفهاء وأعرض عن الجاهلين حمى عرضه وأراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن ترك الحسد سلم من أضراره المتنوعة، فالحسد داء عضال وسم قتال ومسلك شائن وخلق لئيم. ومن لؤم الحسد أنه موكل بالأدنى، فالأدنى من الأقارب والأكفاء والخلطاء والمعارف والإخوان. ومن سلم من سوء الظن بالناس سلم من تشوش القلب واشتغال الفكر، فإساءة الظن تفسد المودة وتجلب الهم والكدر، ولهذا حذرنا الله عز وجل منها فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه البخاري ومسلم. ومن اطرح الدعة والكسل وأقبل على الجد والعمل علت همته وبورك له في وقته فنال الخير الكثير في الزمن اليسير. ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. ومن ترك تطلب الشهرة وحب الظهور رفع الله ذكره ونشر فضله وأتته الشهرة تجرر أذيالها. ومن ترك العقوق فكان برا بوالديه رضي الله عنه ورزقه الأولاد الأبرار وأدخله الجنة في الآخرة. ومن ترك قطيعة أرحامه فواصلهم وتودد إليهم واتقى الله فيهم، بسط الله له في رزقه ونسأ له في أثره، ولا يزال معه ظهير من الله ما دام على تلك الصلة. ومن ترك العشق وقطع أسبابه التي تمده وتجرع غصص الهجر ونار البعاد في بداية أمره وأقبل على الله بكليته، رزق السلو وعزة النفس وسلم من اللوعة والذلة والأسر، وملئ قلبه حرية ومحبة لله عز وجل، تلك المحبة التي تلم شعث القلب وتسد خلته وتشبع جوعته وتغنيه من فقره، فالقلب لا يسر ولا يفلح ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ومن ترك العبوس والتقطيب واتصف بالبشر والطلاقة، لانت عريكته ورقت حواشيه وكثر محبوه وقل شانئوه، قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. قال ابن عقيل رحمه الله: البشر مؤنس للعقول ومن دواعي القبول والعبوس ضده. وبالجملة فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فالجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المستمعون الكرام، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. محاضرة الأسبوع. فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليبشر الذي رزق الفقه في الدين أن الله أراد به خيرا. محاضرة الأسبوع. Ikhwat al-Islam rahimakumullah, berikut kami akan bacakan terjemah dari muhadarah atau tausiah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamad hafizahullahu taala. Setelah Syekh menyampaikan puji dan syukur kepada Allah taala serta salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Syekh berkata, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu lagi bahwasannya syahwat memiliki peranan layaknya penguasa bagi jiwa dan pengendali bagi hati. Oleh sebab itu, melepaskan atau membebaskan jiwa dari kungkungan syahwat teramat sangat berat dan meninggalkannya begitu sangat sulit. Akan tetapi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkannya, dan barang siapa yang meminta pertolongannya, maka niscaya akan ditolongnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepadanya saja, maka dia akan menjaganya. Sesungguhnya seorang insan akan menemui kesulitan ketika dia berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dicintai atau diinginkan hawa nafsunya, manakala hal tersebut dilakukan dengan niat karena selain Allah Azza wa Jal. Adapun ketika seorang hamba meninggalkannya dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, maka niscaya tidak akan dia temukan kesulitan yang berarti kecuali pada kali pertama saja sebagai ujian atau cobaan terhadap apa yang diusahakannya. Maka ketika seorang bersabar untuk menahan nafsunya sesaat, niscaya dia akan mendapatkan kelezatan yang hakiki. Manakala keinginan jiwa terhadap perkara-perkara yang diharamkan begitu kuatnya dan hasrat untuk memenuhi panggilan nafsu begitu tingginya, ditambah dengan banyaknya sarana untuk melakukannya, maka semakin besar pula ganjaran yang Allah sediakan bagi hambanya yang mampu untuk meninggalkannya. Dan Allah melipat gandakan pahalanya bagi mereka yang bermujahadah untuk melepaskan jiwa dari kungkungan syahwatnya tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya takwa tidak menafikan adanya kecenderungan jiwa secara tabiatnya kepada apa yang diinginkan oleh syahwat. Namun dia berusaha untuk tidak mengikuti nafsunya, bahkan berjuang dengan kesungguhan hati untuk memeranginya. Demikian itulah bagian dari jihad dan tanda kebaikan dan takwa seorang hamba. Ketahuilah sesungguhnya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya dia akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan ganti yang akan Allah berikan bermacam-macam. Yang paling agung dan paling besar dari semua itu adalah kebahagiaan bersama Allah, kecintaan, ketenangan hati tatkala mengingatnya, kemudian bertambahnya kekuatan, semangat, dan harapan yang tinggi akan keridhaan kepadanya saja, bersamaan dengan apa yang diperolehnya dari ganjaran kebaikan yang akan diterimanya di dalam kehidupan dunia dan apa yang akan diraihnya nanti dalam kehidupan akhirat. Berikut ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa contoh nyata dari perkara seorang muslim yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian Allah berikan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang telah ditinggalkannya itu. Barang siapa yang meninggalkan pengharapannya kepada manusia dan belas kasih mereka kepada dirinya, kemudian dia tautkan harapannya hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ditinggalkannya itu, berupa kemerdekaan hati dari ketergantungan kepada orang lain dan kemuliaan jiwa. merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia tidak butuh kepada manusia. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikannya kesabaran, dan barang siapa yang memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Kemudian saudaraku seiman, barang siapa yang meninggalkan sikap mencela atau mencaci maki dengan apa yang telah Allah takdirkan atas dirinya, kemudian menerima sepenuhnya apa yang telah Allah tetapkan dalam semua urusannya, maka Allah akan menggantikannya berupa rasa ridho dan yakin. Kemudian Allah akan menyenangkan hatinya dengan akhir yang baik, apa yang tidak pernah terbayangkan di dalam benaknya. Barang siapa yang meninggalkan untuk meminta kepada tukang-tukang sihir atau dukun, maka Allah akan menggantikannya dengan menganugerahkan kepadanya kesabaran dan kejujuran dalam tawakal, serta terrealisasinya tauhid yang murni dalam dirinya hanya kepada Allah semata. Barang siapa yang meninggalkan dunia dan kesibukannya, Allah akan menyatukan semua urusannya dan dijadikan kekayaannya ada di dalam hatinya, dan datang kepadanya dunia dalam keadaan dia menerima. Barang siapa yang meninggalkan rasa takut kepada selain Allah, kemudian dia tempatkan al-khauf atau takutnya tersebut hanya kepada Allah semata, maka Allah akan menggantikannya dengan memberikannya keselamatan dari segala bentuk kecemasan atau perasaan was-was, dan keamanan dari segala sesuatu yang membahayakannya. Maka dengan rasa takut al-khauf yang dimilikinya itu, Allah menganugerahkan baginya keamanan, kesejukan dan keselamatan. Maka barang siapa yang meninggalkan kedustaan, kemudian dia senantiasa menjaga kejujuran terhadap setiap urusannya, niscaya Allah akan menunjuki kepada kebaikan, dan Allah tetapkan dia sebagai orang yang jujur di sisinya. Tidak hanya itu, Allah juga menjadikan lisannya senantiasa jujur kepada manusia, dan dengan sebab hal itu, manusia-manusia pun mengangkatnya, memuliakannya, dan mendengarkan setiap perkataan yang diucapkannya. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia adalah pihak yang benar, niscaya Allah gantikan untuknya sebuah rumah di tepi surga, dan diselamatkan dari segala pertikaian, dipelihara kebersihan hatinya, dan ditutup segala aib keburukan dirinya. Barang siapa yang meninggalkan sifat curang dalam jual beli, Allah akan tambahkan kepercayaan manusia kepada dirinya dan penerimaan mereka terhadap barang perniagaannya. Barang siapa yang meninggalkan riba dan pekerjaan buruk, niscaya Allah akan memberikan keberkahan dalam rizkinya, dan dia akan membukakan bagi hambanya ini pintu-pintu kebaikan dan keberkahan. Barang siapa yang meninggalkan dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah, maka Allah akan gantikan untuknya firasat yang benar, pelita dan cahaya yang bersinar di dalam hatinya, serta ketentraman jiwa. Barang siapa yang meninggalkan kebakhilan dan akhlak yang tercela, niscaya manusia akan mencintainya, dan Allah akan dekatkan dia dengan dirinya dan surganya, selamat dari kesedihan, kegundahan, dan kesempitan dada. Kemudian Allah akan naikkan derajatnya pada tempat yang utama dan mulia. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kebakhilan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang meninggalkan sifat takabur, kesombongan, dan senantiasa menghiasi dirinya dengan sifat tawadu, maka Allah sempurnakan kedudukannya dan tinggikan derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, barang siapa yang bersikap tawadu karena Allah, maka dia akan mengangkatnya, meninggikannya di hadapan manusia. Saudaraku seiman, barang siapa yang meninggalkan lezatnya tidur di malam hari, kemudian dia bangkit untuk menunaikan solat malam karena Allah Azza wa Jal, maka Allah akan gantikan untuknya kegembiraan, semangat dan kebahagiaan. Barang siapa yang meninggalkan rokok dan semua minuman yang memabukkan, serta obat-obatan yang terlarang, maka Allah menolongnya dan memberikannya kemampuan untuk meninggalkan semua itu dari sisinya. Kemudian dia akan menggantikannya dengan kesehatan dan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan atau kesenangan yang semu dari perkara yang terlarang tersebut. Kemudian saudaraku seiman, barang siapa yang meninggalkan membalas dendam dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, maka Allah akan gantikan untuknya kelapangan dada dan kedamaian dalam hati, karena sesungguhnya dalam pemberian maaf ada kedamaian, ketenangan, kesenangan yang hakiki dan kemuliaan diri, apa yang tidak akan didapatkan dari membalas dendam. Kemudian saudaraku seiman, Syekh melanjutkan bahwa barang siapa yang meninggalkan teman yang buruk, yang ia sangka temannya itu dapat memberikan kegembiraan atau kesenangan terhadap dirinya, maka Allah akan gantikan baginya teman-teman yang baik, teman-teman yang akan setia bersamanya dalam keadaan sulit dan senang, yang menyibukkan dirinya untuk mencari aib orang, berbeda dengan orang yang celaka, yang hanya mencari keburukan dan aib-aib orang. Barang siapa yang meninggalkan tetangga yang buruk akhlaknya dan berpaling dari orang-orang yang jahil, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya dan menghibur jiwanya. Allah akan selamatkan telinganya dari mendengarkan perkataan yang buruk yang dapat menyakiti dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 200 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Barang siapa yang meninggalkan hasad, niscaya akan selamat dari berbagai macam keburukan. Ketahuilah, hasad merupakan penyakit yang mematikan dan racun yang membinasakan. Jalannya orang yang buruk akhlaknya dan perangai orang yang tercela. Dan seorang yang terjangkiti penyakit ini akan menyerang kepada orang yang lebih dekat dengan dirinya dari kerabatnya, saudara-saudaranya, kemudian teman dan kawannya. Barang siapa yang selamat dari berprasangka buruk kepada manusia, maka hatinya akan diselamatkan dari setiap kegelisahan dan dianugerahkan fikiran yang bersih, karena buruk sangka kepada orang lain akan merusak kasih sayang yang terjalin, memunculkan kesedihan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-Nya tentang perkara ini seraya berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu adalah dosa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, waspadalah terhadap setiap persangkaan, ketahuilah sesungguhnya persangkaan, praduga itu adalah sedusta-dusta perkataan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang meninggalkan sifat malas dan berleha-leha, kemudian dia berupaya untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, niscaya akan tinggi cita-citanya dan akan diberikan berkah atas waktunya, sehingga dia dapat meraih begitu banyak kebaikan dalam tempo waktu yang singkat. Kemudian barang siapa yang meninggalkan kemasyhuran, maka Allah akan angkat kemuliaan dan menyebarkan keutamaannya di tengah-tengah manusia, dan kemasyhuran itu pun datang kepada dirinya sebagai balasan yang Allah berikan. Barang siapa yang meninggalkan kedurhakaan kepada kedua orang tua, kemudian dia berbuat baik kepada keduanya, maka Allah akan memberikan keridhaannya, menganugerahkan anak-anak yang saleh, dan di akhirat Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Barang siapa yang meninggalkan pemutusan silaturahim, kemudian dia berusaha untuk menyambungnya karena rasa cinta dan kasih sayangnya kepada mereka, dengan senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah dalam bergaul bersama mereka, maka Allah akan luaskan pintu rizkinya dan dia senantiasa dimenangkan, diberikan pertolongan Allah Ta'ala selama dia menjaga silaturahim. Kemudian barang siapa yang meninggalkan al-isyq atau rasa cinta yang terlarang dan memutuskan semua sebab-sebab yang dapat membawanya kepada cinta tersebut dan menahan dirinya agar tidak terjerumus ke dalamnya seraya menghadap Allah dengan sepenuh jiwanya, niscaya Allah akan memberikan rizki kepadanya berupa kedamaian jiwa dan kemuliaan. Allah selamatkan dirinya dari segala bentuk kesusahan, memenuhi hatinya dengan rasa cinta, mahabbah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah cinta yang hakiki, yang memberikan ketentraman kepada hati. Kemudian Allah akan mencukupkannya dari segala bentuk kefakiran. Maka kedamaian, ketentraman, kesenangan, dan kelapangan hati tidak akan dapat terwujud melainkan dengan beribadah kepadanya semata, mencintainya, dan mengembalikan semua urusan kepadanya saja. Barang siapa yang meninggalkan bermuka masam dan menghiasi dirinya dengan wajah yang berseri dan murah senyum, lemah lembut budi pekertinya, halus perangainya, banyak hal yang disukai darinya dan sedikit kejelekan atau keburukan dari perangainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan gharib. Berkata Ibnu Aqil, wajah yang berseri akan menjadikan akal bersih dan merupakan tanda penerimaan manusia terhadap dirinya. Adapun bermuka masam adalah kebalikannya. Kesimpulannya, saudaraku seiman, sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang telah ditinggalkannya, dan balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal kebaikan walau seberat biji zarah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Aku memohon kepada Allah dengan seluruh nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga dia memberikan kita taufik kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhoinya. Demikian saudaraku seiman rahimakumullah dimanapun anda, terjemah dari tausiah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamad. Tausiah beliau, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Semoga bermanfaat. Terima kasih kebersamaan anda. Jazakumullahu khairan. محاضرة الأسبوع. فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. رجاء 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم.